titip kembang iki tinggu wong sing tak tresnani dicokolan ojo nganti ilang mas yo raso sandingan ning ati tetep sayang ning burimu aku wis berjuang nanging opo kabeh iki ra ono artine kowe milih ninggal tresno tulus sing tak cukup.